Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Sayyidul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wahuwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairi wa syarri wahuwa ay itiqad fiqah najiyah, keyakinan akidah fiqah najiyah adalah al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan beriman kepada hari kebangkitan, dibangkitkan manusia setelah kematian, serta iman kepada takdir baik dan buruknya. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa ya i'tiqad fiqh najiyah al-iman. Al-iman maknahu lughatan at-tasdiq, membenarkan, pembenaran, membenarkan. Qala Allah ta'ala, wa ma anta bi mu'minin lana ay musaddiqin, engkaulah tidak yang membenarkan kami. Asy Muhammad Zulfiyyin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya iman secara bahasa itu adalah al-iqraru bisyai'i an tasdiqin bihi, ya, meyakini sesuatu dengan membenarkannya. Idzan ya rahimahullah ta'ala, falimanu yatadhammanu ma'nan zaidan ala mujarrad at-tasdiq. Jika demikian Nabi rahimahullah ta'ala, maka iman itu mengandung makna yang lebih dari sekedar pembenaran, mengandung makna yang zaid, yang lebih dari sekedar tasdiq. Al-imanu yatadhammanu ma'nan zaidan ala mujarradi tasdiq. Ya, memiliki, mengandung makna yang lebih dari sekedar pembenaran. Tetapi al-iman adalah al-iqraru bisyai'i an tasdiqin bihi, al-iqraru bisyai an tasdiqin bihi. Mengakui dan meyakini sesuatu karena membenarkannya. Qala Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, wa ta'rifuhu syar'an, kata Syaikh Shalih Fauzan, definisi iman secara syariat adalah annahu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu, dan amal dengan anggota badan. Wa qauluhu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasulihi wal ba'thi ba'da al mauti wal iman bil qadar khair wa syarri. Hadhihi hi arkanul iman as-sittah allati la tasihu imanu abdin imanu ahadin illa idza amana biha jami'an ala wajhi sahih alladhi dala 'ala al-kitab wa sunnah. Inilah rukun iman yang 6 yang tidak sah iman seseorang kecuali dengan mengimani semuanya, mengimani 6-6 semuanya sesuai dengan ya dengan cara yang benar seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذه الأركان ركن 6 yang 6 ini rukun iman yang 6 ini ya yang pertama adalah al-imanu billah wa al-i'tiqadu al-jazimu yaitu keyakinan yang kuat yang kokoh yang mantap bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu bahwasanya adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya wa annahu muttasifun bi sifatil kamal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifat dengan sifat sempurna memiliki sifat sempurna munazzahun an kulli aibin wa aqsin yang disucikan dari semua celah dan kurang wa annahu mustahiqul ibadah wahdahu la syarikalah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada yang berhak diibadah satu-satunya tidak ada sekutu baginya wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan dan menegakkan hal tersebut dengan ilmu dan amal mengilmuinya dan mengamalkannya. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan iman billah yataghamman arba'ata umur. Iman kepada Allah mengandung 4 poin, 4 perkara. Yang pertama iman biwujudi, iman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman birububiyyatihi, tentang rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iman bifradihi biruhiyah, iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Dan yang keempat iman biasma'i wa sifatihi, dengan nama-nama sifat-sifatnya. Qala rahimahullahu ta'ala qala fidallahu ta'ala iman yang kedua iman bil malaikah ia tasdiqu wujudihim wa nahum kama wasafahum Allah fi kitabih membenarkan tentang adanya mereka dari malaikat dan bahwa mereka itu sebagaimana Allah sifatkan tentang mereka dalam kitabnya ia memiliki sifat-sifat yang mulia kama fil ayah ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan yang tidak pernah mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dan senantiasa melaksanakan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalal kitab wa sunnah ala sunnatil malaikah wa sawfihim. Ya, Al-Quran Sunnah telah menunjukkan macam-macam malaikat dan sifat-sifat mereka. Wa annahum waqaluna bi amalin yadunha kama marhumullah dan mereka ditugaskan dengan tugas-tugas yang mereka laksanakan sebagaimana perintah Allah. Fa yajibul imanu bidzalika kulli maka wajib mengimani itu semua. Syekh Muhammad Rasulullah bin rahimahullah menyebutkan bagaimana kita beriman kepada malaikat, yakni yang pertama poin pertama adalah nu'minu bi annahum 'alamun ghaibi. Lai syahadun. Mereka adalah alam gaib yang tidak bisa dilihat. Namun tentunya sebagaimana hadis yang ada, kadang mereka datang dari bentuk manusia, dan kadang juga terlihat oleh sebagian orang dengan bentuk aslinya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Tapi masalahnya adalah alam ghaibi la yashhadun. Wa qad yashhadun, kadang ya dilihat ya dengan bentuk asli oleh sebagian orang dari Rasulullah SAW, dan kadang terlihat dengan bentuk manusia sebagaimana Jibril alaihi salam lihat kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah numinu biasma manalimna biasmaihim. Walaminu biwawaif manalimna biwawaifihim. Yang kedua, kita mengimani nama-nama malaikat yang kita tahu namanya, dan mengimani tugas-tugas malaikat yang kita tahu tugas mereka. Yang ketiga, mengimani mereka memiliki jasad. Wahum ajsadun, mereka memiliki jasad. Allah menyatakan ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Dalam surat Fatir Allah sebutkan Allah ciptakan malaikat itu ada yang sayapnya 2-2, 3-3, 4-4. Bahkan Jibril AS memiliki 600 sayap, menunjukkan mereka memiliki jasad. Yang keempat, lahum uqul, ya para malaikat juga memiliki akal. Karena mereka melaksanakan berita perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membangkang berita Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah makhluk yang berakal juga. Nah, itu malaikat. Iman kepada malaikat terkait dengan 4 poin, diantaranya adalah iman bahwa mereka adalah alam ghaibi. Yang kedua, beriman kepada nama-nama malaikat yang kita tahu dalam nas. Beriman kepada tugas-tugas mereka yang terangkat dalam nas. Yang ketiga, meyakini mereka memiliki jasad, badan. Dan yang keempat, mereka memiliki akal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.